biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi kitabil jami' fil akhlaqi wal adabi min buluhil maram, ada catatan tambahan berkenaan dengan at-tashmid, doa untuk orang yang bersin. Setelah orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan yarhamukallah. Kemudian dibalas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di buku beliau Syarah Al-Adab Al-Asyarah tentang masalah doa dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Beliau katakan bahasanya doa ini yahdikumullah wa yahdikumullah wa yuslih balakum sabata hadza an nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal atharul marwiyah, dan riwayat yang berasal dari para sahabat menunjukkan bahasanya yang jadi maksud syariat adalah wuku'u doa bi ayyi lafdhin, adanya doa dengan redaksi apapun. Ya, maka ya, tidak harus yahdikumullah wa yuslih balakum, namun yang penting ada doa dengan redaksi apapun. Menimbang sahih an Ibnu Umar, sahih dari Ibnu Umar annahu kana yaqul, bahasanya Ibnu Umar itu tidak mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, namun yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Allahu Malik fi muwatta'ihi an-Nafi' anhu. Diatkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta' dari Nafi' dari Ibnu Umar. Yang sanad semacam ini disebut dengan silsilah dhahabiyah, dengan mata rantai emas yang tergolong as-sahul asanid. Ini sanad yang paling sahih. Ya, maka beliau yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Demikian juga sahih an Ibnu Abbasin, sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, beliau mengatakan sebagai ganti yahdikumullahu yuslih balakum yarhamuna wa yarhamukumullah, yarhamuna wa yarhamukumullah. Maka dua riwayat ini dan yang semakna menunjukkan bahasanya ana maksudu syar'i, bahasanya maksud syariat dalam masalah ini adalah wuku'u du'ai huna, adanya doa balasan di sini setelah ada yarhamukumullah. Ya, maka orang yang bersin mendoakan balik orang yang mendoakan, sehingga kesimpulannya wa akmaluhu, yang terbaik memang yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yahdikumullah yuslih balakum. Namun man da'a bi ghairihi, siapa yang berdoa dengan kalimat yang lain, boleh jadi barakallahu fikum atau yang lainnya, terutama la siyama fil atharil waridah ani sahabah, terutama redaksi yang berasal dari sahabat, karena muwafiqan lil maqsudis syar'i, maka sudah melaksanakan maksud syariat. Maka tidaklah kita katakan redaksi doa yang lain selain yahdikumullah wa yuslih balakum, tidaklah kita katakan itu adalah redaksi doa yang mukhalafatan, melanggar syariat, apalagi dikasih label bid'ah, tentu lebih tidak boleh. Ya, fatakatsu hadhil atsar, karena banyaknya riwayat dari sahabat dan variatifnya redaksi doa dari sahabat ya dulu ala anna aslal syar'il maqsuuti fi hadzal mahal huwa du'au, bahasa yang jadi pokok maksud syariat dalam masalah ini adalah adanya doa. Ya, redaksinya ya, tidak harus paket tertentu redaksi. Ya, maka ada ya, maka balasan setelah yarhamukumullah itu bacaan yang afdal adalah yahdikumullah yuslih balakum. Kemudian bacaan yang jaiz yang boleh adalah semua redaksi-redaksi doa yang baik dan manfaat, terutama yang ada riwayatnya dari salaf. Kemudian kita lanjutkan. Ya, hadis yang kedua, ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah pada orang yang lebih bawah daripada kalian. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, janganlah engkau lihat orang yang di atasmu. Fawa ajdaru, maka sikap itu ajdaru, lebih layak. Allah dasdaru, kalian tidak meremehkan, menganggap remeh dan sedikit nikmatullahi alaikum, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di catatan kaki disampaikan, diriatkan oleh Al-Bukhari kitab Burriqaq, bab yang dur ilaman huwa asfala minkum bala yang dur ilaman huwa fauqahu. Dan diriatkan oleh Muslim dalam kitab Zuhud wa lafdhu lahu. Dan redaksi yang dikutip di Buluhul Maram, di kitabul Jami' Buluhul Maram ini adalah redaksinya Muslim, bukan redaksi Al-Bukhari. Penjelasan tentang redaksi, penjelasan bagus tentang redaksi dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di kitab beliau Syarah beliau untuk Buluhul Maram, yaitu Minhatul Alam fi Syarhi Buluhul Maram. Beliau mengomentari tentang redaksi di kitabul Jami' ini. Hadis ini diriatkan oleh Muslim di kitab Zuhd wa Raqa'iq. Warawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sedangkan redaksi yang betul-betul Al-Bukhari dan Muslim, dari jalan Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Kalau dari jalur Abu Zinad Al-A'raj dari Abu Hurairah, itu redaksinya adalah, jika salah satu kalian melihat kepada orang yang fudila alaihi, lebih unggul daripada dirinya dalam masalah harta dan fisik. Sudah ada penegasan tentang apa yang menjadi pembahasan. Maka hendaklah fal yang turilaman huwa asfala minhu, lihatlah pada yang lebih rendah daripada dirinya. Mimman fudila alaihi. Sehingga komentar Syekh Abdullah Al-Fauzan di Minhatul Alam, wa bihadza, dengan penjelasan di atas, jelaslah bahasanya menisbatkan redaksi hadis ini sebagai muttafaqun alaih itu ghairu jayyid, itu kurang tepat. Wa'alal al-hafidh arada asal al-hadis, boleh jadi al-hafidh memaksudkan dengan muttafaqun alaih itu adalah asal hadis. Karena ada dua redaksi di sini, redaksi Muslim saja sama redaksi Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang ada di yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar di Kitabul Jami' Buluhul Maram itu redaksi Muslim saja. Kalau redaksi yang Bukhari Muslim yaitu semakna, Non redaksinya beda. Idza nadhara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalqi. Itu redaksinya. Dan itu Bukhari dan Muslim. Falyanzur ila man huwa aswala minhum mimman fudila alaihi. Nah, sehingga kalau pakai riwayat Bukhari dan Muslim, maka jelaslah bahasanya di sini membahas tentang masalah keunggulan dalam masalah hal yang bersifat duniawi. Tapi Nabi sebutkan harta, kemudian fisik, ganteng, cantik dan seterusnya. Ya, kembali ke Ithaful Kiram. Kalau syarih hafizallahu ta'ala, maka dalam hadis ini terdapat adab yang lain, idhofatan, di samping ya adab yang telah disebutkan di hadis sebelumnya, yaitu di antara adab hendaklah seorang muslim layaghabu fi hadid dunya, tidak menjadi pecinta dunia ini, dan janganlah dia berkeluh kesah bima asabahu, dengan apa yang menimpanya, namun bersabar dan berharap pahala dengan musibahnya, baik dia fakir, sakit atau yang lain. Karena memang dunia ini adalah tempat penuh ujian, maka janganlah dia berkeluh kesah karena musibah dan karena ujian. Dan di antara kiat yang memudahkan baginya zalika hal tersebut, tidak berkeluh kesah dan bersabar, di antara kiat ya, supaya orang itu bisa sabar terhadap musibahnya di dunia dan tidak berkeluh kesah, adalah ma'arsada ilaihin nabi, mempraktikkan ya, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadis ini, ungdur ila man huwa dunakum wala tangdur ila man huwa faukukum. Maka orang yang fakir, maka dia memandang kepada orang yang lebih fakir daripada dirinya, jangan memandang orang kaya. Seandainya Allah berkehendaki, la ja'alakan nisaya, Allah akan jadikan anda, wahai orang yang punya harta, semisal orang fakir itu yang tidak punya apa-apa. Anda punya beberapa sesuatu, anda punya makanan pokok anda, wahada fakir ma'indahu syai, sedangkan orang fakir itu tidak punya apa-apa. Dia tidak punya sampai-sampai kuat makanan pokok hari itu. Sehingga anda lebih baik keadaannya daripada si fakir. Oleh karena itu, pujilah Allah atas nikmat ini. Wala tangdu ilal aghnia, jangan pandangi orang yang lebih kaya, para konglomerat, para miliarder. Li'anna hadha, karena memandangi orang yang lebih kaya raya, itu akan mendorong anda untuk marah kepada Allah dan tidak ridha dengan takdir Allah. Anda akan mengatakan, kenapa aku semisal fulan, kenapa aku tidak semisal al-asriya, orang-orang kaya itu. Hadha maknahu, ini maknanya, antas dari anda meremehkan nikmat ma'indaka yang engkau miliki. Adapun jika engkau melihat kepada orang yang ada di bawahmu, maka ini akan mendorongmu untuk bersyukur, karena keadaan anda lebih bagus daripada keadaan banyak orang. As-sahih, maka orang yang sehat memandang pada orang yang sakit dan dia memuji Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan. Dan orang yang sakit memandang kepada orang yang lebih berat sakitnya, dan dia akan memuji pada Allah karena tidak terlalu berat sakit yang dia derita. Fahadihi, maka ini kaidah agung, kaidah penting dalam hidup dan kehidupan. Ungduru ila man huwa dunakum, ya, lihatlah orang yang lebih rendah. Duna di sini maknanya tahta. Fil mal, ya, dalam harta, dalam kesehatan dan perkara-perkara yang lain. Illa, kecuali dalam perkara ibadah. Maka dalam perkara ibadah, janganlah engkau memandang kepada orang yang ada di bawahmu. Jangan memandang orang-orang yang malas, orang-orang yang menelantarkan ibadah. Namun lihatlah al-abrar, orang-orang yang baik, wal-adkhiyah, dan orang-orang yang bertakwa. yaitu orang-orang yang bersemangat untuk menjalankan perintah Allah dan orang yang bersemangat untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Ya, jika ketabir dan takwa itu dijejer, ya, digandengkan, maka bir itu menjalankan perintah dan takwa itu menjauhi larangan. Ya, jika disebut kata takwa sendirian, maka tercakup di dalamnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Disebutkan kata-kata bir sendirian, maka terkandung di dalamnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan jika disebut bir dan takwa, dijejer, digandeng, maka bir itu artinya menjalankan hal-hal yang diperintahkan, sedangkan takwa itu menjauhi hal-hal yang dilarang. Di sini ilal abrar wa ilal atqiya. Maka lihatlah orang-orang yang abrar, orang-orang yang ada pada dirinya bir, yaitu menjalankan semangat menjalankan perintah-perintah Allah. Wala atqiya, dan lihatlah orang-orang yang atqiya, jamak dari taqi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang enteng menjauhi larang-larangan Allah. Akan tetapi tusyarikhum, maka hendaklah anda sama dengan mereka atau minimal serupa dengan mereka. Maka dalam perkara agama, jangan lihat pada orang yang lebih rendah, namun lihatlah pada orang yang di atas anda dalam masalah agama. Kenapa anda tidak bisa semisal dia? Kenapa anda tidak meneladani orang-orang yang saleh? Kenapa anda tidak meneladani para ulama dengan anda menuntut ilmu? Maka jika anda seorang penuntut ilmu, maka jangan merasa puas dengan ilmu yang telah anda dapatkan. Ma hasal ta'alim minal ulum. Namun carilah yang lebih lagi, madum tahayya, selama engkau hidup. Ya, dan ini beda dalam dengan masalah sikap terhadap perkara dunia. Ya, kalau redaksi hadisnya tidak membedakannya. Ya, redaksi yang red muslim yang dicantum di sini tidak membedakannya. Dan jika kita baca dengan redaksi yang mutafakun alaih yang tadi telah saya bacakan, maka jelas bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis redaksi muslim adalah masalah yaitu masalah duniawi. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm yang dikutip di catatan kaki, disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi di kitab beliau Al-Akhlaq Wasiyar. Beliau katakan, undur fil mali wal hal wasihah ila man dunaka. Lihatlah kalau dalam masalahnya masalah harta, masalahnya masalah kondisi, masalahnya masalah kesehatan, lihatlah pada orang yang ada di bawahmu. Wangdur fitin wal ilmi wal fadaili ilaman fawqoka. Adapun namun jika dalam masalah agama, masalah ilmu, masalah sifat-sifat mulia, ya, masalah sifat-sifat mulia, maka lihatlah ilaman fawqoka, orang yang ada di atasmu. Ya, penjelasan yang sama untuk hadis ini kita jumpai di penjelasan saya Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Bahasanya ya, dibedakan dalam masalah ini antara orang yang antara masalah kemudian dunia dengan masalah agama. Maka beliau katakan dalam hadis ini terdapat dalil sepatutnya seorang mukmin tidak memandang orang yang di atasnya dalam masalah dunia, karena dia akan capek ketika itu. Di samping itu dia akan merasa sedikit nikmat Allah pada dirinya dan tidak akan mensyukurinya. Maka jika dia memandang pada orang yang di atasnya dalam masalah kedudukan dalam harta, kemudian keindahan rumah, pakaian, penghasilan duniawi dan semacam itu, yut'ibu katsiran. Maka ini hanya seringkali membuat capek kemudian menganggap sedikit nikmat Allah, maka itu tidaklah sepatutnya. Bahkan sepatutnya adalah dia pandang orang yang lebih rendah pada dirinya dalam nikmat, dalam fisik, dalam kesehatan, dalam harta, dalam pangkat dan yang lain. sehingga dia mengetahui kadar nikmat Allah pada dirinya sehingga bersyukur pada Allah. Maka uniknya kehidupan dunia, famin fakirin ila wa hunaka man huwa afqahu minhu. Tidak ada orang yang fakir kecuali di sebelahnya itu ada orang yang lebih fakir daripada dirinya. Wa ma min maridin ila wa hunaka man huwa ashadu maradan minhu. Tidak ada orang yang sakit kecuali ketika dia pergi ke rumah sakit dan opnam di rumah sakit dia jumpai orang yang lebih berat sakitnya daripada dirinya. Ya, dan tidak ada orang yang punya pangkat dan kedudukan kecuali dia jumpai orang yang lebih rendah pangkat dan kedudukan dari dirinya. Wa hakadzal masail ukhra, demikian juga masalah-masalah yang lain. Ya, maka jika seorang itu memandang pada orang yang lebih rendah, maka dia akan mengetahui kadar nikmat Allah pada dirinya. Dan ini ada di antara faktor atau sebab bisa bersyukur kepada Allah. Wahada fi umri dunia, beliau tegaskan ini dalam masalah dunia. Amma fi umri din, adapun dalam masalah agama, maka sepatutnya memandang pada orang yang di atas. Hendaklah dia menyingsingkan lengan baju, meneladani manusia-manusia pilihan, terutama An-Nabi alaihi salatu wasalam, teladani mereka bersegera dan berlomba sebagaimana firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, atau kemudian sabiqu. Jangan lihat orang-orang yang malas, orang-orang yang tercegah dari kebaikan dan penggemar maksiat, jangan. Yang itu namun lihatlah pada orang yang baik, orang yang bersegera dalam kebaikan, orang yang tidak telat dalam sholat jamaah namun bersegera datang untuk sholat jamaah, ya, orang yang bersegera untuk bayar zakat, orang yang kemudian memperhatikan puasanya dan adab-adab syariah yang lain, ya, kemudian menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan kemudian sangkaan-sangkaan buruk, waspada dari maksiat, teladanilah manusia-manusia pilihan fi hadzal bab, dalam masalah ini. Maka penjelasan Syaikh Fauzan sama dengan penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala untuk hadis ini. Intinya dibedakan antara perkara dunia dengan perkara agama, dan ini satu hal yang jelas dan gamblang manakala kita timbang dengan hadis yang muttafaqun alaih yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan secara umum ini penjelasan jumhur ulama dalam masalah ini. Bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah hanya dalam perkara dunia dan tidak dalam perkara agama. Ini penjelasan jumhur ulama untuk hadis ini, kecuali Syaikh Ibnu Utsaimin yang menyelisih jumhur dalam masalah ini. Beliau menjelaskan hadis ini tanpa membedakan perkara dunia ataukah perkara agama. Semuanya lihatlah pada orang yang lebih rendah. Ya, jangan lihat orang yang lebih atas. Sebagaimana di kitab Lafatu Dzil Jalali wal Ikram, Sarah Bulul Maram, akan saya bacakan. Jadi Fathul Dzil Jalali wal Ikram Sarah Bisharhi Buluhil Maram, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, ungduru di sini adalah perintah lil irsyad, ya, yaitu bimbingan dan arahan, yaitu anjuran. Dan yang dimaksud dengan an-nazar di sini adalah an-nazar bil basirah, memandang dengan mata hati, la bil basar, bukan dengan mata kepala. Asfala minkum ay bi ni'matillahi alaihi. Ya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian, yaitu dalam masalah nikmat Allah padanya. Sawa'un kanat an-nikmatu diniyatan au dunyawiyatan. Ya, baik itu nikmat agama ataupun nikmat dunia. Wala tangdur ila man huwa fawqakum. Ya, bal ungdur ila man huwa dunak. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Kemudian Nabi memberikan alasan dengan mengatakan, jika engkau melakukan hal itu, fa wa ajtaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Dan kata-kata nikmat Allah di sini mufrad mudhaf yufidul umum. Wa nikmatullah subhanahu di sini tashmul mencakup ni'amiddin wa ni'amad dunia. Nikmat agama dan nikmat dunia. Dan ini adalah bimbingan yang sangat bijak, karena tidaklah dilakukan bahasa Allah jadikan manusia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat dalam harta, dalam kualitas akal, kekuatan fisik, dalam masalah anak. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam segala sesuatu sampai-sampai dalam rupa fisik. Oleh karena itu tidak mungkin Anda jumpai dua orang yang sama dalam segala hal. Ya, sampai-sampai meskipun mereka itu mirip sekali, tidak boleh tidak pasti ada beda di antaranya. Ya, maka jika mereka bertingkat-tingkat, maka ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, maka sepatutnya bagi Anda untuk tidak melihat yang tinggi, karena jika Anda melihat pada yang tinggi, Anda akan meremehkan nikmat Allah pada dirimu. Maka lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Maka misalnya seandainya pandangan mata Anda lemah, ya, tidak lebih dari 20 meter. Wa fihim, dan di antara orang ada orang yang pandangannya tidak lebih dari 10 meter. Dan ada orang yang pandangannya, namun ada orang yang pandangannya lebih dari 100 meter. Maka orang yang di atas semua adalah orang yang pandangannya lebih dari 100 meter. Orang yang ada di bawahmu yang pandangannya cuma 10 meter. Sedangkan Anda 20 meter, tengah-tengah di antara keduanya. Maka jika Anda lihat kepada yang lebih atas, Anda akan mengatakan, sehingga Allah tidaklah memberikan kepadaku semisal yang Allah berikan kepada orang itu. Allah berikan kepadaku yang lebih sedikit. Maka Anda akan meremehkan nikmat Allah dengan penglihatan ini. Dan jika Anda pandang pada orang yang lebih rendah, Anda akan memuji Allah yang telah memberikan kepada Anda yang lebih baik. Maka Anda akan mengetahui betapa besar nikmat Allah pada dirimu, dan Anda akan mensyukurinya. Kadzalika fil ilmi, demikian juga dalam ilmu. Jika Anda lihat ada orang yang hafalannya luar biasa, hafalannya betul-betul kuat, ya, wa fahmun qawi, pemahamannya tokcer. Ada kemudian orang yang lain yang sudah mati-matian seharian ngapal satu baris, dan sebelum tempat duduknya itu basah dari hangat diduduki, idza qama minhu, ketika dia tinggalkan tempat duduknya, wajadtahu nasiya. Tadi ngapal pas duduk, berdiri hilang semua. Nah, itu ada orang demikian. Kalau Anda sendiri sedangkan ilmu bersama Anda itu masih bertahan 2 jam atau 3 atau 4 atau 5 jam saja. Namun jika Anda lihat orang yang apalannya awat sampai 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun enggak pernah murojaah, masih lengket. Maka Anda yang cuma bertahan 2 3 jam kemudian hilang, maka Anda akan mengatakan ma indi syai. Aku tidak punya apa-apa. Namun jika ada pandangi pada orang yang pertama, orang yang kedua, ya, pada orang yang lebih rendah, yang baru berdiri kemudian sudah hilang semua, maka Anda akan bisa mengatakan alhamdulillah inti khair, alhamdulillah masalah saya punya kebaikan. Wahakadha, dan demikianlah inama tatabayyanunya, jelaslah nikmat Allah bagi Anda jika Anda memandang pada yang lebih rendah. Wa fil akhlaqi kadzalik, di masalah akhlak juga demikian. Ada jumpa ada orang yang sangat luar biasa berakhlak. Hatinya lapang, wajahnya selalu ceria, perkataannya lembut. Ya, dia senantiasa tersenyum. Namun sebaliknya, ada yang wajahnya cemberut, ya. Dan dia tidak suka ngomong dengan orang lain ataupun diajak ngomong oleh orang lain. Sedangkan Anda tengah-tengah. Fa'aidun tangdur ilal asfal. Maka dalam kondisi ini lihatlah kepada orang yang lebih rendah. Jika demikian juga Anda jumpai ada seorang yang banyak ibadahnya. Ya, banyak dia rajin sholat, sedekah, puasa, berbakti pada orang tua, silaturahim. Ada orang yang lainnya yang lebih rendah dari hal itu. Dia muhmil, dia orang yang masa bodoh. Anda tengah-tengah antara itu. Masa bodoh ya tidak, namun baik sekali juga belum. Faltang tu ilal asfal, kata saya Ibn Utsaimin, lihatlah kepada orang yang lebih rendah. Maka Rasul memerintahkan Anda hal itu supaya Anda tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, dan nikmat Allah dalam agama lebih kuat dan lebih utama daripada nikmat dunia. Dan jika Anda memandang kepada orang yang lebih rendah daripada Anda dalam ibadah, niscaya Anda akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadani. Segala puji milik Allah yang telah berikan aku petunjuk. Aku dalam kebaikan. Namun hal ini tidaklah menghalangi Anda untuk berlomba dalam kebaikan. Karena jangan Anda berhenti di tempat. Bal is'a, namun berupayalah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Akan tapi dari sisi nikmat, gitu kata beliau. Namun dari sisi nikmat, latang dur ilaman wa a'laminka. Supaya kemudian kita bisa menghargai hidayah. Supaya kita bisa menghargai hidayah. Ya, nikmat hidayah dari sisi nikmat. Min lakin min haitsu nikmah. Akan tapi dari sisi nikmat. Ya, sehingga kita kemudian merasa kalau Allah memberikan kepada kita kebaikan. Maka latang dur ilaman wa a'laminka. Maka jangan lihat orang yang lebih atas. Wa amma tafriqu ba'dil ulama, adapun pembedaan yang dilakukan oleh sebagian ulama antara masalah agama dan masalah dunia, fa fihi nadharun. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, ini tidak tepat. Li'anna al-hadis 'amun, alasannya hadisnya umum. Ala tastaghni ni'matallahi 'alaikum. Nikmat mufrad mudhaf yufidul umum. Di'anna al-hadis 'amun. Namun hal ini tidaklah menghalangi seorang itu merasa ingin seperti orang yang Allah berikan padanya kekuatan hebat dalam masalah agama dan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk cara pandang semacam ini dalam rangka penisbatan, berkaitan dengan penisbatan nikmat Allah pada kita, bukan walaisa idhofatan ila fi'lina, bukan dikaitkan dengan masalah perbuatan kita. Hatta umur dunia sama-sama perkara dunia. Maka jika Anda melihat seorang yang Allah berikan badannya akhlak yang thayyib dan seorang yang sebaliknya, fa innahu yadzuru bika, maka layak bagi Anda untuk semisal yang pertama. Wa kadzalikal insan, demikian juga orang yang Allah berikan kepadanya nikmat harta, maka tidaklah mengapa dia berupaya mencari harta. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lima, wufiqa ilaihi al-akhar, sebagaimana taufik yang Allah berikan kepada yang lain. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, jika yang dimaksud adalah memandang nikmat yang Allah berikan berupa harta, anak, ilmu, amal dan ibadah, maka ialah kepada yang lebih rendah mutlakon, baik itu masalah agama ataupun dunia, sehingga Anda mengetahui kadar nikmat Allah pada dirimu dan bahasanya Allah telah mengunggulkanmu daripada yang lain. Ya, akan tetapi jika Anda memandang kepada yang lebih atas, fala buddha, maka pastilah engkau akan meremehkan nikmat dan menganggap sedikitnya nikmat, bahkan mengatakan Allah tidak memberikan padaku apapun. Waqad, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada selainku berupa ibadah, sedekah dan yang lain, maka aku adalah orang yang celaka, aku orang yang tidak dapat apa-apa. Demikian. Walakin hadza la yamna, namun ini tidak menghalangi untuk bersegera dalam kebaikan. Ya, wa idza nazarta, dan jika Anda memandang ila fi'lika sarahatan, pada perbuatan Anda secara jelas, fa anta muqassir, maka Anda orang yang kurang. Ya, maka kalau Syekh Ibnu Zaimin rahimallahu taala memaknai hadis ini umum. Ya, ini untuk semua nikmat, nikmat agama ataupun nikmat dunia. Karena beliau katakan hadis ini membahas tentang dari sisi nikmat, dan nikmat itu adalah perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Hadis ini tidak membahas tentang masalah perbuatan kita. Namun berkenaan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah redaksinya am, kata beliau. Ya, ditambah redaksinya adalah redaksi yang al-am. Kemudian ini sehingga hadis ini dipandang dari sisi nikmat Allah pada hamba dan bukan perbuatan hamba. Ini tidak membahas tentang masalah perbuatan hamba, namun perbuatan Allah yang ngasih nikmat kepada seorang hamba. Maka itu maka hendaknya seorang itu menyadari bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepadanya dengan hidayah, meskipun dengan ilmu, meskipun ibadahnya, ilmunya, hidayah yang Allah berikan, ya tidak sebagaimana yang lebih mendapatkan hidayah dan lebih berilmu. Ya, namun dari sisi ini nikmat yang harus dihargai, dari sisi nikmat yang harus dihargai, tidak kemudian dianggap hilang. Nah, maka lihatlah orang yang lebih rendah. Ya, maka untuk membaca hadis ini ada cara baca jumhur ulama yang membedakannya antara nikmat agama ataupun nikmat dunia, sebagaimana tadi kita baca Syaikh Fauzan dan saya bacakan penjelasan Syaikh Ibnu Baz, demikian juga rincian atau merinci dalam masalah ini kita jumpai sejak dari Ibnu Hazm. Dan ada yang memandang bahasanya, yaitu Syaikh Ibnu Thaimin, yang memandang bahasanya ini berlaku untuk semua nikmat, karena ini adalah bahasan dari sisi nikmat, menghargai nikmat dan nikmat perbuatan Allah pada hamba, dan bukan membahas dan berkaitan dengan ya, perbuatan hamba. Nah, kemudian tafsir tentang apa itu kebaikan dan dosa. Dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi katakan, kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak mulia. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat bimbang di dadamu dan engkau tidak suka banyak orang melihatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, Nawas itu bin Sam'an. Sam'an boleh dibaca kasrah, Sim'an boleh dibaca fathah, Sam'an. Albir, kebaikan, dia adalah kalimat yang jami'ah, lengkap, memuat seluruh sifat-sifat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, bukanlah kebaikan itu semata-mata menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Tetapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Berbagi harta padahal suka dengan harta. Kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, wasailin, para pengemis. Dan untuk memerdekakan budak, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan perjanjian jika berjanji. Sabar, fil ba'sa'i wa dharai wa hinal ba'as. Ya, ketika fakir, ketika sakit, dan ketika peperangan. Ulaikal ladina sodaku, mereka itulah orang-orang yang tulus, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, al-ba'sa itu maknanya al-faqr wa syiddah. Kemudian ad-dara itu maknanya marad. Wa hinal ba'as itu peperangan. Falbiru, maka kebaikan adalah satu kata yang lengkap mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Kebalikannya adalah dosa, dan dosa itu mencakup semua kejelekan. Maka setiap semua maksiat, maka dia adalah dosa. Maka keduanya itu adalah antonim, adalah berkebalikan. Kebalikan dari bir adalah al-ithmu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, albiru husnul khuluq. Maknanya adalah di antara sifat albir yang paling agung adalah akhlak mulia. Dan bukanlah maknanya kebaikan itu terbatas hanya akhlak mulia. Akan tetapi akhlak mulia adalah bentuk kebaikan yang paling agung. Maka di sini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji itu Arafah. Artinya wukuf di Arafah adalah manasik atau ibadah, rangkaian kegiatan ibadah haji yang azam, paling mulia. Demikian juga hadis, doa itu ibadah. Maka maknanya bukanlah doa itu terbatas, ibadah itu terbatas pada doa. Dan karena ibadah itu macamnya banyak, akan tetapi doa adalah ibadah yang paling agung. Kesimpulannya, diperbolehkan mengungkapkan dengan menyebut sebagian, maksudnya keseluruhan, jika sebagian tersebut muhimman, sesuatu yang penting. Maka sabda Nabi, kebaikan adalah akhlak mulia. Artinya bahasanya akhlak mulia adalah bentuk kebaikan yang paling agung, atau termasuk yang paling agung. Dan termasuk bentuk kebaikan yang paling agung, dan akhlak adalah satu sifat yang Allah letakkan pada seseorang. Maka boleh jadi sifat ini sifat yang baik, maka disebut akhlak yang mulia. Dan boleh jadi jelek, disebut dengan su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Dan yang dimaksud dengan akhlak yang mulia adalah al-bashashah, wajah yang ceria penuh dengan senyum. Kemudian yang kedua, badzul ma'rufi, suka berbuat baik, suka ringan tangan untuk menolong. Yang ketiga, kaful adha anin nasi, tidak mengganggu orang. Ya, sebagaimana bolak-balik adalah kemarin telah kita bahas. Ini adalah asalnya perkataan Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mubarak. Wa kullu ma fi ihsanun ilan nas, maka semua bentuk berbuat baik kepada manusia meskipun itu dengan senyum, itu adalah bagian dari akhlak mulia. Dan Allah telah menyanjung nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga kau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka husnul khuluq adalah satu sifat yang agung yang Allah letakkan, Allah berikan pada sebagian hambanya minnatan, sebagai anugerah dari Allah SWT. Kemudian akhlak mulia itu ada dua macam. Yang pertama, qad yakunu husnul khuluq jibillatan fil insani. Ya, akhlak mulia itu terkadang jibillatan, bawaan lahir dari seseorang. Ya, sehingga Allah kudratkan dia alaiha dengan akhlak mulia itu. Memang gawan bayinya dia adalah seorang yang lembut. Disuruh tidak lembut sulit, ya, karena memang gawan bayinya biasakan dirinya untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi." Ya, ilmu itu didapatkan dengan proses belajar. Wa innamal hilmu, dan sikap lembut, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ketika sama istri tidak mudah ngomong cerai gitu. Itu bitahallumi, pakai latihan. Latihan untuk diam ketika marah, meskipun jengkel. Namun dia paksa, dia biasakan dirinya untuk diam. Ya, daripada kemudian merespon marah, ya sudah saya tak pergi saja. Misalnya itu dilatih sampai akhirnya meskipun tidak pergi bisa tetap tenang. Ya, fa'ala kulli halin, maka kesimpulannya akhlak mulia adalah satu sifat yang baik. Dan Nabi ungkapkan dalam hadis ini dengan mengatakan kalau dia adalah albir. Li'anna man ruziqa, karena siapa yang diberi akhlak mulia maka dia diberi taufik untuk melakukan amal saleh dan kebaikan. Maka akhlak mulia adalah satu sifat yang indah yang baik. Taksibu al-insan fi'la ta'at, yang akan mendorong seorang untuk melakukan ketaatan, alain hanya dengan akhlak yang jelek wal-iyadubillah. Maka akhlak yang jelek akan mencegah seorang dari banyak kebaikan. Demikian juga yunafiru an-nasa anhu, akhlak yang buruk itu menyebabkan orang menjauh dari dirinya. Karena orang tidak nyaman dengan orang yang buruk akhlaknya. Tsumaqal, kemudian beliau mengatakan, ya, dosa dan adalah kebalikan dari bir. Nabi definisikan dengan mahaka fi sadrika. Ya, haka artinya tarot data bimbang di dadamu. Engkau tidaklah mantap melakukannya. Engkau tidaklah mantap tenang melakukan satu hal. Kemudian engkau benci banyak orang mengetahuinya. Inilah tolak ukur parameter dosa, dobit parameter tolak ukur. Fa idza ra'aita, maka jika anda lihat pada diri anda bimbang terhadap sesuatu, jiwa anda tidaklah bisa plong menerimanya. Lam tartah, tidaklah nyaman jiwamu, maka tinggalkan hal itu. Karena kondisi ini menunjukkan kalau itu dosa. Sehingga kesimpulannya dosa itu bisa kita ketahui dengan dua cara. Yang pertama dalil syar'i. Maka ketika dalil menunjukkan kalau itu haram, maka itu dosa. Karena Allah mengatakan, katakanlah bahasanya, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang kecil yang dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. dosa dan zalim tanpa hak, dan semua zalim tanpa hak. Maka itu namanya sifatun kasyifah. Bighairi hak di sini namanya sifatun kasyifah. Karena semua baryu itu masih bighairi hak. Tidak ada baryu yang bihakin. Menggambarkan realita dari al-baryu. Fal ismu, maka dosa seluruhnya adalah haram, dan ini bisa diketahui dengan dalil. Cara yang kedua. Cara kedua ini berlaku idza khafiyat adillah. Jika dalil itu samar. Dalil itu samar. Dan kita katakan dalil itu samar untuk orang yang berilmu. Sedangkan untuk orang yang tidak berilmu tidak kita katakan dalil itu samar, namun fatwa berselisih. Namun fatwa yang ada berselisih. Nah, gimana menghadapi kondisi ini? Iya ataukah tidak? Maju ataukah mundur? Faraji nafsaka. Maka konsultasilah dengan dirimu sendiri. Muroja'ah dalam bahasa Arab kontemporer itu artinya konsultasi. Muroja'ah atau tabib itu artinya visit dokter. Kontrol ke dokter. Muroja'ah itu at-tabib. Faraji nafsaka. Konsultasilah pada dirimu sendiri. Maka jika Anda tidak jumpai dalil bahasa ini itu haram atau itu mamnu' terlarang, maka konsultasilah dengan dirimu sendiri. Maka jika Anda jumpai dalam dirimu terdapat ketenangan untuk menerimanya, maka yakinlah itu kebaikan. Jika Anda jumpai pada dirimu nufrah, tidak nyaman dengannya, tidak kemudian plong menerimanya, tidaklah hati itu mantap dengannya, maka itu bukti kalau itu kejelekan. Karena jiwa orang yang beriman tidak akan nyaman ila syar dengan kejelekan, dan dia hanya nyaman dengan kebaikan. Fahiyah, maka jiwa mukmin adalah mizan, adalah bisa jadi timbangan untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang jelek. Syaratnya jiwa mukmin. Adapun jiwa orang bejat tidak boleh. Tidak boleh jadi tolak ukur. Karena semuanya nyaman semua. Semuanya enak semua, semuanya mantap semua. Maka ini berlaku untuk nafsul mukmin. Jiwanya orang yang betul-betul beriman. Adapun jiwanya orang yang bejat, orang yang rusak, orang yang fasik, maka tidak berlaku untuknya hal ini. Wa kanul insan, dan ketika seorang itu malu, malu kepada manusia, ayat har bihadza syai, kalau dia nampak dilihat oleh manusia melakukan hal ini, maka itu menunjukkan bahasanya sesuatu itu adalah dosa. Karena seandainya itu adalah kebaikan, tentu dia tidak akan malu dengan orang lain. Maka jika dalil itu samar, atau kemudian perselisihan atau fatwa itu silang pendapat, maka maka seorang itu bisa menentukan baik dan dosa, dia lanjut ataukah mundur. Itu dengan di hadis yang lain Nabi katakan istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Namun tidak semua hati boleh dimintai fatwa. Syaratnya nafsul mu'min, jiwanya orang yang punya iman. Jiwa orang yang beriman. Dan ketika itu maka indikator dosa ada dua. Yang pertama indikator internal, berarti mantap atau deg-deg-deg untuk berdebar-debar. Kalau berdebar-debar berarti itu dosa, tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah indikator eksternal. Malu tidak kita dengan orang-orang soleh ketika kita melakukan hal ini? Malu tidak dengan kawan-kawan yang baik jika kita melakukan hal ini? Jika jawabannya malu, nah maka itu berarti dosa. Kemudian di antara adab majlis, atau sebelumnya catatan kaki, kutipan perkataan An-Nawawi di Sahih Muslim, qala ulama, para ulama mengatakan al-bir, bir itu terkadang maknanya silah. Contohnya birrul walidain. Kemudian terkadang kita jumpai dalil yang mengatakan bir itu artinya sedekah. terkadang kemudian bir itu maknanya adalah lutfu, kelembutan, lembut, wal mabarah dan kebaikan, wa husnul suhbah, pergaulan yang baik, wa husnul usrah dan interaksi yang baik. Kemudian terkadang bir maknanya taat. Terkadang maknanya taat semacam laisal birru an tuwallu wujuhakum, albir di situ maknanya taat. Wa hadhil umur dan ya, dan poin-poin ini sila, sedekah, al-lutfu, husnul suhbah, husnul usrah, at-ta'ah, itu semua adalah majami' husnul khuluq. Adalah saripati dari akhlak mulia. Maka ya, orang yang berakhlak mulia itu husnul suhbah. Ketika dia berkawan, maka dia berkawan yang baik. Ketika dia bergaul dengan orang lingkungannya, maka dia bergaul dengan baik. Dia kemudian seorang yang gemar sedekah, dia seorang yang suka menjalin hubungan dengan orang-orang yang perlu dijalin hubungan dengannya. Ya, maka kalau tafsiran atau penjelasan dari An-Nawawi, kenapa Allah Nabi menyebut ya, al-bir itu husnul khuluq? Itu sebabnya karena makna bir dalam dalil-dalil syariat itu jika dikumpulkan itulah akhlak mulia. Makna bir dalam dalil-dalil syariat maknanya sila, maknanya sedekah, maknanya husnul suhbah, husnul usrah. Nah, poin-poin itu itu jika mau diperas diganti kalimat husnul khuluq. Wa makna haka fi sadrika, artinya taharoka, hati itu bergerak-gerak dan bimbang, dada tidak nyaman dengannya. Wa hasala fil qalbi min syak, terjadi pada hati kebimbangan dan kekhawatiran kalau itu dosa. Kemudian di antara adab duduk dan ketika kumpul dengan orang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian tiga orang maka jangan berbisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga sampai takhtalitu binnasi, Anda berbaur dengan banyak orang." Kenapa tidak boleh bisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena hal itu adalah hal yang membuat dia sedih, membuat sedih orang yang ketiga. Muttafaqun alaih, dan ini redaksi Muslim. Maka dalam hadis ini di antara adab kita jumpai adab ketika duduk dan kumpul dengan orang, yaitu jika mereka tiga orang maka dilarang dua orang berbisik-bisik. An-najwa maknanya adalah hadis sirri, omongan bisik-bisik. Maka kalau ada perempuan kok dikasih nama Najwa, nah itu karena itu hasil dari bapaknya bisik-bisik sama ibunya. Li'annahuma, karena keduanya idza tanajaya, ketika keduanya bisik-bisik tanpa yang ketiga, ahdasa, maka itu menghasilkan indah sukuk, keraguan pada dirinya. Ya khafu, dia takut kalau dua orang ini ngobrol tentang dirinya, apalagi sambah plus lirik-lirik. Apalagi dia ngobrol berdua sambil lirik-lirik yang ketiga, maka deg-degan ini orang yang ketiga ini. Wa aidan, ini penjelasan yang pertama. Yang kedua tadi kan li'annahuma, maka yang pertama karena dia nanti khawatir tentang dirinya. Yang kedua, jika keduanya ngobrol tanpa yang ketiga, maka itu yushiruhu, kalau itu menunjukkan kepada si ketiga kalau dua orang ini meremehkan dirinya. Oh, saya enggak layak diajak ngobrol, jadi ya, saya orang yang hina, saya orang ini, dia keduanya enggak merasa perlu melibatkan saya. Wala ya, dan tidaklah memandang dia ya syai'an, sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu keduanya menyembunyikan obrolan keduanya dari orang yang ketiga. Oleh karena itu keduanya bisik-bisik dengan dalam obrolan keduanya tanpa mengajak orang yang ketiga. Karena dua orang ini tidak thiqah dan tidak percaya dengan orang yang ketiga. Yaqa'u fi nafsi dhalik. Muncul dalam hati orang ketiga hal-hal semacam itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan illah. Kenapa ini dilarang? Dan kekuatan sesuatu itu menunjukkan illah bertingkat-tingkat. Ada dalalah illah itu sharihah dan ada yang tidak sharih. Perlu diketahui bahasanya di antara hal yang dalalah illah itu sharih kalau pakai kata-kata min ajli. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu, maka itu sharih menegaskan illah. Kenapa ya, dilarang hal ini? Yuhzinuhu, membuat dia sedih. Artinya membangkitkan dalam dirinya kesedihan. Yaitu kesedihannya. Fayaqul, orang yang ketiga mengatakan, imma annahum, bahasanya boleh jadi dua orang ini ngobrol tentang diriku. Yang kedua, jadi keduanya ngobrol merendah, keduanya ini meremehkanku. Jadilah dia sedih di antara keduanya. Maka di antara adab ketika duduk-duduk dengan orang lain, hendaknya pembicaraan itu ya, terang-terangan. Wala yakunu baina itsnaini, jangan cuma dua orang saja tanpa yang ketiga. Adapun jika jumlah orang itu banyak di satu tempat, lebih dari tiga, maka tidaklah mengapa dua orang berbisik-bisik. Ya, karena tidak ada al-mahdzur, unsur yang terlarang. Karena dua orang ini bisik-bisik, sampainya juga bisa bisik-bisik dengan yang lainnya. Ini orang pertama dan kedua bisa bisik-bisik, orang yang ketiga sama keempat bisa bisik-bisik. Ya, kelima dan keenam bisa bisik-bisik. Di anak al-baqin, karena yang tersisa yang mau diajak bisik-bisik oleh yang lain itu banyak, maka tidaklah yakak terjadi dalam dirinya syai'un, satupun ganjalan. Maka ini di antara adab bil majalis, ya, di antara adab ketika duduk-duduk dengan bareng dengan yang lain. Fadallal haditsu, maka di sini dalil haramnya an-najwa, haramnya bisik-bisik di antara dua orang tanpa melibatkan yang ketiga. Wadalla, dan menunjukkan bahasanya jika itu lebih dari tiga, maka tidaklah mengapa dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, karena Nabi mengatakan hatta takhtal itu bin nasi, sampai berbau dengan banyak orang. Yakni artinya jika sisi hal yang terlarang telah hilang, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Dan termasuk berbisik-bisik adalah ngomongnya keras namun dengan bahasa yang tidak diketahui. Tidak diketahui oleh orang yang ketiga. Ini ada dua orang Sunda, satu orang Jawa, tulen Jawa. Dua orang kemudian Sunda ini ngomong asik pakai bahasa Sunda. Meskipun keras, namun ini tidak faham, maka ini tidak boleh. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu semisal. Ada penjelasan yang menarik untuk hadis ini dari Sa' ibn Bas rahimallahu taala. Beliau katakan wa hakadza law kana yatahaddasa, demikian juga seandainya dua orang itu berbicara dengan satu bahasa yang tidak dikenal oleh orang yang ketiga. Semisal bisik-bisik semacam ada orang yang tidak kenal bahasa Inggris, kemudian dua orang ngobrol pakai bahasa Inggris dalam keadaan kehadiran orang yang ketiga atau bahasa-bahasa yang lain yang tidak dia ketahui, maka ini satu hal yang tidak pantas. Maka ini bagian dari bisik-bisik, li'anna hadza yuhzinuhu, karena ini membuatnya sedih. Akan tetapi seandainya mereka empat orang atau lebih, tidak mengapa, karena bersamanya orang, ada orang yang bisa diajak ngobrol. Kemudian faedah yang menarik dari Sa' ibn Bas rahimahullah ta'ala adalah kalimat sebagai berikut. Wa yultahaku bihada law kanu arba'atan. Termasuk dalam hadis ini adalah seandainya ada 4 orang, kemudian 3 orang itu ngobrol bisik-bisik atau pakai bahasa yang lain tanpa orang yang keempat. Fa innahu yuhzinuhu aidan, maka sama, itu membuatnya sedih. Itu sama membuatnya sedih. Jadi tolak ukur sedih itu diantaranya adalah ada satu orang yang tersingkirkan gitu. Tersingkirkan. Maka ketika kemudian tidak hanya terbatas pada angka 2, boleh jadi 4 orang, 3 orang bisik-bisik tanpa yang keempat, atau 5 orang di situ, 5 orang, 4 orang bisik-bisik tanpa yang kelima, atau di situ 10 orang, 9 orang bisik-bisik berkumun, yang satu dicuekin, maka sama. Karena itu yuhzinuhu. Wa kadzalika law kanu khamsah, demikian juga seadanya orang itu 5, kemudian 4 orang bisik-bisik dengan meninggalkan orang yang pertama, maka tidak boleh. Misluma fi tsalatsah, seperti kasus 3 orang. Sawak bis sawak, kata saya Ibnu Bas. Ini sama. Hatta yakhtalitu binna, sampai kemudian berbau dengan banyak orang dan masing-masing orang bisa punya teman bisik-bisik sendiri-sendiri. Ya, kemudian dan illah itu kaidah. Karena Nabi menyampaikan illah, terlarangnya kemudian an-najwa dengan min ajli anna dhalika yuhzinuhu, maka ini menunjukkan semua tindakan membuat sedih seorang muslim pada dasarnya terlarang. Kemudian maja'a fi nahyi, tentang larangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang itu menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduki. Walakin tafassahu tawassau, tetapi hendaklah berlapang-lapang dan berlapang-lapang. Catatan kaki satu, dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, diberi judul bab. Perlu diketahui bahasanya aslinya Sahih Muslim tidak punya judul bab, nah, adanya kitab saja. Sedangkan judul bab itu kemudian disusun oleh para ulama setelahnya. Tapi itu sebenarnya berbab, cuma enggak dikasih judul. Terus apa judulnya? Nah, maka para ulama setelahnya kemudian berijtihad. Jadi bukannya acak, namun itu sebenarnya ada babnya. Tapi babnya itu tidak ditulis oleh, apa judul babnya tidak ditulis oleh Imam Muslim. Dan judul bab yang paling terkenal untuk Sahih Muslim itu diambil dari An-Nawawi. Dan ini termasuk di sini. Sehingga saya akan katakan Imam Nawawi kemudian mengatakan bab tahrimi iqamatil insan min maudi'i al-mubah alladhi sabaqa ilaihi. Maka Imam Nawawi mengatakan hukum di sini hukumnya haram. Isi hadis di atas ya, itu hukumnya menurut mana haram. Haram iqamatil insan, menyuruh seseorang itu berdiri dari tempatnya. Namun ada qaid yang bagus dari Imam Nawawi, al mubah. Maudi' mubah itu artinya adalah tempat milik umum. Tempat milik umum. Alladzi sabaqa ilaihi, yang dia lebih duluan daripada orang itu. Dan kaidah untuk tempat yang itu adalah untuk publik. Boleh jadi di masjid, boleh jadi kemudian ruang tunggu di terminal, atau kemudian di bandara atau di stasiun. Itu tempat duduk milik publik. Atau tempat duduk di taman, taman milik umum. Maka itu namanya maudi al-mubah. Dan kaidah fikih dalam maudi al-mubah, siapa yang lebih dulu maka dialah yang lebih berhak. Man sabaqa ila mubah fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Siapa yang kemudian lebih duluan di tempat publik milik umum, maka dia yang lebih berhak daripada yang lain. Maka kait di sini, kait mubah di sini bagus, ya, menarik. Artinya, jika maudik tersebut bukan mubah, ya, jelas itu kursi milik dia, dia yang bawa, ya, dia bawa kursi, ya, maka malah diduduki orang, ya. Ya, malah diduduki orang, maka ngusirnya enggak apa-apa. Mas, ini kursi saya. Ini kursi saya. Kenapa? Karena ini bukan maudik mubah. Ini bukan tempat publik gitu. Ini kursi milik saya gitu. Cuma saya sandarkan di sini, saya lipat dan saya sandarkan di sini. Ya. Karena saya mau ke toilet gitu. Lu kok balik-balik kok Anda duduki? Maaf, ini punya saya gitu. Maka itu tidak, itu tidak termasuk dalam hal ini, ya, karena ini berlaku untuk al-maudi al-mubah. Kita lihat sara dari Rasulullah Fauzan. Wahadal hadis, dan hadis ini juga dalam membahas tentang adab duduk. Maka jika sabaqa ahadun ila majlisin, maka jika seseorang itu lebih dulu ila majlisin, yaitu majlis mubah, tempat duduk akses untuk publik, maka dia yang lebih berat dengannya. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruhnya berdiri, baik itu masjid ataupun kemudian tempat duduk untuk banyak orang, itu publik di luar masjid, ya, kalbunya seperti rumah, atau kana dzalika fil julus fil aswaq, atau duduk di satu area yang untuk tempat dipersilakan untuk jual beli di situ, yang tidak pakai ruko-ruko. Maka jika ada pasar, cuma pokoknya sini silakan, ya, buka pasar di sini. Ya, di situ tidak ada ruko-ruko, maka aukana dzalika fil julus fil aswaq, contohnya di pasar, lil bai' wa syira', untuk jual dan beli. Maka siapa yang kemudian ngambil posisi duluan, maka dialah yang paling berhak. Ya, maka siapa yang lebih dulu pada satu tempat dan dia duduk padanya, maksud tempatnya adalah tempat yang mubah, tempat milik umum, maka dia lebih berat dengannya. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyingkirkannya. Akan tetapi jika pemilik orang yang duduk yang pertama itu berdiri wa athara bihi, dan dia mempersilakan kepada yang baru datang, maka itu tidak mengapa, karena dia mengalah an haqqi dari haknya. Adapun jika menyuruh dia berdiri tanpa ridhonya, tanpa dia atharin minhu, mengutamakan orang yang datang, maka ini kezaliman dan kesalahan. Faman sabaqa ila makanin mubahna, beliau tegaskan. Maka siapa yang lebih dulu di tempat yang mubah milik bersama, maka dia yang lebih berat daripada yang lain. Kainan mangkana, siapapun dia, baik itu di masjid atau di satu majelis khusus atau di satu tempat orang berjual beli di sana. Adapun jika satu tempat itu memang tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan, di antaranya tidak diizinkan oleh penguasa, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisih aturan penguasa. Karena maslahat al-ammah taqtadi, mengharuskan ayakuna hadal makan khalian li ajil mururin nas. Berarti trotoar ini. Ya, maka ini tidak berlaku untuk trotoar gitu. Ya, di situ kemudian terlarang untuk duduk. Ya, meskipun itu akses publik. Ini kan akses publik. Tadi kan kaidahnya akses publik. Tapi beliau katakan akses publik yang ya, oleh penguasa, oleh ditentukan, ini tidak boleh untuk jadi tempat duduk. Ya, maka tidak boleh diselisih. Ya, di an al maslah tal amma, karena maslahat umum mengharuskan tempatnya harus kosong. Li ajli murna, supaya orang bisa lewat dengan nyaman. Ya, kalau kemudian diduduki, ya, maka ini mengganggu. Ya, mengganggu orang, ya, berlalu lalang, padahal itu hak orang berlalu lalang. Ya, atau kemudian mewakif sayarat atau tempat parkir mobil, atau kemudian hewan tunggangan, wa marafiqihim, dan fasilitas mereka. Fa'idha ma'na'ahu, maka jika dilarang oleh penguasa, maka taat penguasa dalam ini wajib. Maka itu misalnya area publik untuk parkir, namun ini cuma untuk parkir kendaraan tertentu. Maka orang kemudian datang dengan kendaraan jenis yang lain, enggak boleh ngotot. Ini kan akses publik. Ini akses publik. Padahal itu sudah ditentukan, dialokasikan. Ini akses publik, tapi khusus kendaraan ini. Maka kendaraan yang berbeda enggak boleh ngotot kemudian pakai kaidah fikih. Man sabaqa ila mubafa wa ahaku bihi. Siapa yang lebih dulu di satu tempat akses publik, maka dia yang paling berhak. Tidak berlaku di situ, tidak berlaku demikian. Di anak yamna'u, karena ini dilarang dalam rangka kepentingan umum. Amma idza sumiha fi sahatin, ataupun jika diberi kelonggaran, fi sahatin, di satu lapangan, au fi makanin linnas, itu satu tempat untuk banyak orang. Maka kaidahnya kullu man sabaqa ila makanin fiha fa huwa ahqu bihi. Maka siapa yang lebih dulu ke satu tempat seperti ini, maka dia yang lebih berhak dengannya. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruhnya berdiri, kecuali jika dia sama halunggar wa wa'athirun ghairahu, dan dia lebih mengutamakan orang lain untuk tempat itu, maka tidak mengapa bagi orang yang datang, yang baru datang untuk duduk di situ. Akan tetapi Ibnu Umar punya sikap yang berbeda. Radhiyallahu anhuma, beliau tidak mau duduk di satu tempat, di satu tempat seseorang, hatta sampai-sampai meskipun pemiliknya itu berdiri lahu mempersilahkan Ibnu Umar. Karena idza qama lahu ahadun, maka jika ada seseorang yang berdiri untuk Ibnu Umar kemudian mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk, fa inna la yajlisu fi makanihi, maka Ibnu Umar tetap enggak mau duduk di situ. Wa hadatsanya adalah bentuk warak dan tawadhu'nya Ibnu Umar. Man ja'a ila makanin, kemudian siapa yang datang ke satu tempat, maka hendaklah dia duduk di tempat berakhirnya tempat duduk itu. Ini agak sulit terjemahnya. Maksudnya ketika seorang itu datang di satu tempat, misalnya pengajian, maka tentu nanti ada namanya muntahal majlis. Ya, bagian yang paling belakang itu namanya muntahal majlis. Itu namanya akhir dari majlis. Ini depan, kemudian ke belakang, kemudian ke belakang, nanti sampai ada akhir. Nah, itu namanya muntahal majlis. Maka orang yang datang lebih belakangan lagi, itu adabnya, kaedahnya, adabnya dia duduk di melanjutkan muntahal majlis. Melanjutkan duduk setelah tempat muntahal majlis, akhir majlis. Contohnya, maka jika seorang itu datang ke masjid, fa inna yasifu, maka dia bersab di tempat yang tidak ada padanya siapapun di ujung atau di akhir saf, karena inilah bagiannya. Jika kemudian saya ingin di depan, maka jawabannya lima dalam yang taqaddam wa yakun ma'asabiqin, kenapa tidak datang duluan sehingga dia bersama orang-orang yang dulu. Wa kadzalika fil majalis yajlisu fil makan alladhi yantahi bihi, ini sob di masjid, demikian juga majelis umum, tempat duduk umum, maka dia duduk di tempat yang itu merupakan akhir majelis. Wala yuqimu ahadan min as-sabiqin bighairi ridahu, tidak boleh menyuruh seorang pun yang telah datang duluan tanpa kerelaannya, atau dia mengalah, dan mengalah itu min nafsihi, inisiatif dirinya. Inilah makna sabda Nabi dalam hadis ini, wala yuqimu ghairahu min makanihi wa yajlisu fihi. Kemudian wa aidan, dan juga jika tempat duduk itu sempit, maka yang ditentukan bagi mereka adalah berlapang-lapang. Wa yuhayyi'u, dan menyiapkan lahu bagi orang yang datang makanan tempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika disampaikan kepadamu ayo berlapang-lapang dalam tempat duduk, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Maka hendaklah mereka berlapang-lapang untuk saudaranya, dan kemudian dan mempersilahkan dia yang baru datang untuk duduk fi makanin di tempat kai, supaya dia bisa membersamai dengan orang-orang yang datang sebelumnya di majelis ilmu, atau kemudian di majelis al-unsi wal-mulatofah, majelis obrolan. Al-uns kenyamanan, mulatofah artinya sikap lembut. Fahadha hiya adabul majelis, maka inilah diantara adab majelis. Maka pada dasarnya kalau orang yang duluan itu ngalah dan mempersilahkan, pada dasarnya hukumnya boleh bagi orang yang datang belakangan untuk duduki tempat itu. Namun kalau Ibnu Umar beliau punya sikap wara', dan beliau tidak, dengan sikap wara'nya beliau tidak mau duduk di tempat itu. Kenapa beliau tidak mau menerima ya, orang yang mempersilahkan? Karena beliau khawatir ya, orang itu mempersilahkan karena malu dengan Ibnu Umar, sehingga dia mempersilahkan dalam keadaan jiwanya itu tidak tulus dan nyaman mempersilahkan. Oleh karena itu sikap orang Ibnu Umar, jika ada orang yang berdiri mempersilahkan, maka beliau tidak mau duduk. Ya, kata saya Ibnu Bas, faidha qomalaka ahadun, maka jika ada orang yang berdiri mempersilahkan anda untuk duduk, fayambarilaka antatawara anhu, maka tidaklah anda juga bersikap warak semisal perbuatan Ibnu Umar. Maka saya Ibnu Bas mensarankan, meskipun dari sisi hukum boleh, namun mensarankan warak illa idza arafta syai'an wadihan, kecuali jika anda melihat satu hal yang gamblang dan bahasanya orang tersebut mempersilahkan anti binafsin dengan penuh ketulusan karena cinta kepada anda, karena menghargai anda, maka tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.